Jangan lupa buat Bapak Lurah beserta Ibu. Selalu terbayang wajahmu duhai pujaanku seorang. Rindu dan gelisah selalu saja datang, bagai kau tiada waktu yang thank you. Selamat pagi.